بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita telah sampai ayat ke-48 pada kajian yang lalu. Insyaallah taala kita melangkah ayat yang berikutnya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم رب buka ahada. Nah, kita baca bersama supaya kita ikut serta dalam kajian kita. Kita hangatkan benak-benak kita bersama untuk menyiapkan, menyimak dari tafsir yang akan kita bahas insyaallah taala. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mim mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Disimak dengan baik. Tidak ada satupun yang berbicara. Maka dengan itu mengganggu saudaranya. Semata datang ke majelis ilmu adalah untuk mendengarkan, menyimak. Dan itu bisa dicapai dengan serius memperhatikan dengan baik. Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa wudi'al kitabu. Jika kita perhatikan, di sana padanya dua huruf waw. Waw yang pertama adalah sebagai huruf sambung. yang berarti dalam bahasa kita adalah dan. Sedangkan wau yang kedua memang asal kata kerjanya. Wudhi'a. Dan itu bentuk majhulnya. Adapun bentuk maklumnya, majhul itu dalam bahasa Indonesia adalah bentuk pasif. Sedangkan bentuk maklumnya, bentuk aktifnya wada'a. Wada'a yada'u. Namun di sini fi'il madhi. Wada'a. Jika dimajhulkan, jadilah seperti yang kita saksikan. Wudhi'a. Sebagai contoh, kata kataba. Nah, majhul ataukah maklum? Pasif ataukah aktif? Aktif, yang artinya menulis. Maka ketika dimajhulkan, kutiba. Ditulis. Nah, wada'a, wudi'a, kataba, kutiba, dan seterusnya. Qara'a, quri'a, wa idza quri'a 'alaikum, ya. Dan jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, dibacakan. Maka di sini wudi'a. Wada'a itu sendiri artinya meletakkan. Bagaimana ketika dipasifkan, dimajhulkan? Mengartikannya, diletakkan. Jadilah dengan kata bantu, diletakkan. Nah, kataba menulis, kutiba ditulis. Nah, kutiba alaikumus siyam. Tapi kutiba di situ bukan berarti ditulis, tetapi diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Bisa difahami? Bisa difahami? Kita tunggu responnya. Kalau memang bisa nyambung, sudah connect, maka berikan tanda-tandanya. Naam. Fahimna. Kami sudah faham. Nah, itulah asal kata wudi'a. Berasal dari wada'a. Nah. Dan diletakkan. Alkitabu. Alkitab yaitu kitab atau buku. Sedangkan penafsirannya adalah catatan. Kutub a'malil ibad. Catatan-catatan yang digunakan untuk mencatat amalan-amalan hamba. Nah. Diletakkan di mana? Ada yang menyatakan diletakkan di hadapan manusia seluruhnya nanti di yaumil qiyamah, baik di kanan-kanan mereka ataupun di kiri-kiri mereka. Catatan amalan tersebut diletakkan di hadapan manusia. Sedangkan pendapat lain diletakkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Diletakkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Nah. Apa saja isinya kitab itu? Yaitu sebagaimana tadi telah tersebut, amalan-amalan hamba. Al-Jalil wal-Haqir wal-Fatir wal-Qitmir was-Saghir wal-Kabir. Baik yang besar, berupa amalan yang besar, dan juga amalan yang haqir, yang fatil, yang qitmir, yang saghir, yang kecil. 6. Al-Kabir, yang besar, semuanya dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara lengkapnya di dalam Al-Kitab yang Allah Jalla wa'ala telah siapkan dan Allah akan tunjukkan nanti di yaumil qiyamah. 6. Yang meletakkan adalah Allah Jalla wa'ala. Di awal ayat disebutkan diletakkan kitab itu. Berarti ada zat yang meletakkannya. Tentunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wudi'al kitab. Bagaimana respon yang terjadi ketika kitab itu sudah diletakkan, ditunjukkan oleh Allah Jalla wa'ala. Fataral mujrimina. Maka kamu lihat orang-orang yang mujrim. Jamaknya mujrimin. Siapa mujrim itu? Adalah orang-orang yang berdosa. 6. Adalah orang-orang yang berdosa. Maka jamaknya mujrimin. Engkau lihat. Fataro bukan satu kata. Tapi fa dengan taro. Fa sebagai huruf yang sifatnya adalah menunjukkan sesudah itu. Sebagaimana bahasa kita maka. Ketika sudah begini, begini, begini, maka. Ketika sudah diletakkan kitab itu, maka. Nah, itu. Maka dalam bahasa Arab, fa itu diistilahkan huruf tertib. Tertib. Habis yang ini, baru kemudian urutan berikutnya. Ya. 6. Beda dengan waw. Dan. Ini dan ini. 6. Tapi kalau fa, setelah begini, maka kemudian begini. Setelah diletakkan kitab itu, maka apa yang terjadi? Taro al-mujrimin. Engkau lihat, taro artinya engkau lihat al-mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa itu, musyfiqin. Jamaknya musyfiqin. Sedangkan tunggalnya adalah musyfiq. Yang penafsirannya adalah khaifin, orang-orang yang takut. Musyfiqin adalah orang-orang yang takut. 6. Takut dari apa? Mimma fihi. Mimma itu dari min disambung dengan ma. Dari apa-apa fihi, padanya. Pada yang tertulis di dalam kitab itu. Fihi. Hinya kembali kepada kitab. Mimma fihi, dari apa-apa yang telah tersebut di dalam kitab itu. Dalam catatan itu. Apa yang ada di dalam catatan itu sehingga mujrimin itu musyfiqin, merasa takut, adalah a'maluhum as-sayyi'ah wa af'aluhum al-qabihah. Disebabkan karena amalan-amalan yang jahat atau amalan-amalan yang jelek dan juga perbuatan-perbuatan yang qabihah, perbuatan-perbuatan keji yang mereka lakukan selama ini di dunia. Jadilah menjadi sebab ketakutan mereka. musyfiqina mimma fihi. Bisa difahami? Naam. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Wa yaqulun. Yaqulun jamak dari kata yaqulu. Jamaknya yaquluna. Dari asal kata apa? Dari kata qala. Fi'il madinya qala. Naam, karena mudhari' jadilah yaqulu. Karena jamak jadilah yaquluna, dan mereka bilang dan mereka berkata. Diawali dengan waw, wa yaqulun, dan mereka berkata. Ya wailatana, ma li hadzal kitab. Itu kata mereka. Suatu kalimat menunjukkan pengakuan mereka. Ya wailatana. Perhatikan kata ya wailatana. Yang pertama adalah ya. Seperti ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhannas, ya fulan, ya fulanah, dan sebagainya. Maka ya adalah huruf memanggil. Wahai. Nah. Kemudian disambung dengan wail. Wailatun. Wail artinya dalam bahasa kita celaka. Wailul lil mutaffifin. Fawailul lil musallin. Naam. Naam. Wailah. Cuma di sini ditambah dengan ta marbutah. Wail dengan ta. Jadilah wailah. Kemudian disambung dengan na. Na adalah kata ganti kami. Nahnu. Ya wailatana. Wahai sungguh celaka kami. Sinonim dari kata wailah yaitu halak. Halak artinya binasa. Ya halakana. Naam. Karena memang al-wail atau al-wailah itu maknanya al-halakatu, kebinasaan. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, kullu man waqa'a fi halakah da'a bil waili. Setiap orang yang terjatuh pada kebinasaan, maka disebut atau dikatakan al-wail. Naam. Celaka. Naam. Itu asal kata wail. Ya wailatana. Wahai sungguh celakalah kami. Kenapa sampai bisa atau terucap seperti itu? Karena melihat catatannya yang hitam. Disebabkan karena amalan-amalan buruknya. Disebabkan karena perbuatan-perbuatan kejinya. Selama dia menjalani dalam kehidupan dunianya. Ya wailatana. Ma li hadzal kitab? Ma li? Apa hadzal kitab? Apa kitab ini? Naam. Kok begitu lengkapnya, rincinya, tidak terkurangi dan tidak tertambahkan sedikit pun, dan diakui bahwa dia memang berbuat seperti itu. Ma li hadzal kitab? La yughadiru. Tidak meninggalkan saghiratan, apa saghirah, kecil, wala kabira, dan tidak pula besar. Artinya tidak tertinggal amalan sekecil apapun dan tidak pula amalan sebesar apapun, melainkan tercatat dengan jelas dan lengkapnya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Yakni kata para ulama, min dzunubina, dari dosa-dosa kita. Tidak tertinggal yang kecil dan tidak pula yang besar dari dosa-dosa kita. Nah, disebutkan dalam penafsiran, di antaranya Ibnu Abbas menafsirkan saghirah, kecil itu adalah tabassum, senyum. Kalaulah mungkin senyum itu dikategorikan amalan yang kecil, itu telah tercatat di sisi Allah Jalla wa'ala sebagai amalan baik. Wal kabirah, kata Ibnu Abbas, yang besar itu adalah qahqahah, tertawa terbahak-bahak, ngakak berlebih-lebihan tanpa batas, bahkan sampai dibikin-bikin. Itu kata beliau termasuk al-kabirah. 6. Berbeda apa yang disebutkan oleh Sa'id bin Jubair. As-saghirah adalah dosa kecil. As-saghirah adalah al-qublah, mencium kepada yang bukan mahramnya. Wal kabirah, sedangkan kabirah yang besar itu az-zina, yaitu zina. 6. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Melainkan Allah telah menghitungnya. Beberapa penafsiran ahsa. Ahsa artinya adda, dihitung. 6. Disebutkan oleh Imam As-Suddi rahimahullah, ahsa artinya kataba wa asbata, ditulis dan dipastikan. Ada yang mengartikan dihitung, ada yang mengartikan ditulis dengan lengkap, wa asbatah, dan dibakukan. Nah, dipastikan. Disebutkan pula oleh Muqatil bin Hayyan bahwa ahsa maknanya hafidhah. Dijaga, dipelihara catatan tadi. Tidak akan terlintas atau terlupakan sedikit pun. Semuanya jangan khawatir, lengkap. Amalan baiknya ataupun amalan buruknya. Amalan besarnya maupun amalan kecilnya. Nam, illa ahsaha, melainkan Allah Jalla wa'ala telah menghitungnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah, sampai kepada Sa'ad bin Junadah. 6. Kata Sa'ad bin Junadah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari Ghazwa Hunain, dari perang Hunain, nazalna qafran minal ardi, maka singgahlah kita di suatu gurun. 6. Laisa fihi syai', yang tidak ada apa-apa sama sekali. Dikatakan qafran, gurun yang tidak ada air dan tidak ada pula tumbuhan. Kami, kata Sa'ad, singgah di sana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu menyampaikan, ijma'u man wajada udan, falyati bih. Kumpulkan oleh kalian siapa yang mendapatkan satu lidi. Falyati bih, maka bawa ke sini. Waman wajada hataban, dan siapa pula yang dapat satu kayu, kayu bakar, au syai'an atau apapun, falyati bih, maka bawa ke sini. 6. Qala fama kana illa sa'atan hatta ja'alnahu rukama. Maka kata Sa'ad yang meriwayatkan bahwa tidak berapa lama, hanya sesaat saja, maka kita bisa mengumpulkan sekian banyak sekumpulan dari para lidi dan para kayu tadi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, atarauna hadha, bukankah kalian lihat, kalian saksikan ini? Fakadzalika tajma'ud dzunub, maka demikianlah kata Nabi terkumpulnya dosa. Alar rajuli minkum, pada seseorang di antara kalian. Kama jama'tum hadza, seperti yang kalian kumpulkan ini. Sedikit, yang sana bawa lidi, yang sini bawa kayu, yang sana bawa ranting. Nah, dosa itu seperti itu. Nyicil, kumpulkan sedikit, sedikit. Sudah kumpul banyak, jadilah besar. 6. Demikian beliau memberikan perumpamaan kepada para sahabatnya. Maka beliau menyatakan, falyattaqillah. Maka hendaklah, falyattaqillah rajulun wala yaznab. Maka hendaklah seseorang takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Takwa dengan meletakkan perisai antara dirinya dengan neraka. Dengan cara menjalankan perintah, dengan cara menjauhkan larangan. Falyattaqillah rajulun wala yaznab saghirah wala kabirah. Dan jangan sampai dia berdosa yang kecil dan tidak pula yang besar. Fa innaha muhsatun alaih, karena sesungguhnya semua itu terhitung. Ahsaha, karena semuanya itu ada catatannya. 6. Wa wajadu ma amilu hadira. Berikutnya masih ayat yang sama. Allah menyatakan wa wajadu ma amilu hadira. Kita dapatkan lagi dua huruf wau. Wau pertama sebagai huruf sambung. Wau kedua sebagai huruf asli dari kata kerja. Wajadu jamak, tunggalnya wajada. Tunggalnya fi'il madhi wajada. Jamaknya wajadu. 6. Wajada tunggalnya kalau aktif. Kalau ma'lum, kalau majhul. Bagaimana bacanya kalau majhul? Huruf pertama didhammahkan, dua huruf terakhir dikasrahkan. Siapa yang bisa jawab? Wajada, bentuk majhulnya apa? Wujida. Kataba, kutiba. Wada'a, wudi'a. Wajada, wujida. Kan sudah dibilang, huruf pertama didhammahkan, merubahnya itu. Huruf kedua sebelum terakhir apa? Jim, dikasrahkan. Huruf terakhirnya tetap fathah. Wujida, kutiba, wudi'a. Gampang bahasa Arab itu. Bagi yang mau belajar, bagi yang sungguh-sungguh. Lebih gampang dari bahasa lain. dan rasa beda dalam hati. Bicara, belajar bahasa Arab lebih mengena di dalam hati dibandingkan bahasa Inggris, bahasa lain, what is this, where are you, dan sebagainya. Bahasa Arab, min aina antum, kif halukum, asakum bakhir, begini, begini. Itu baru percakapan. Belum ketika kita turun, memahami ayat Al-Quran, memahami hadis, rasanya di hati aja sudah beda. Karena memang bahasa Arab, bahasanya kaum muslimin. Bahasanya kaum muslimin. Nah, jadi bahasa Arab itu mudah. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Nah, bahasa Arab itu mudah. Walaupun mungkin dari per individunya beda-beda. Ada yang sulit. Ada yang tidak bisa-bisa. Jangan ngalah. Pantang mundur. Saya harus bisa. Nah, saya Muslim umat Muhammad. Saya Salafi. Harus bisa bahasa Arab sebelum saya mati. Begitu. Nah, tekad. Iya. InsyaAllah akan bisa. Iya Pak Eka? Iya. Pak Eka aja bisa insyaAllah. Jadi asal ada kemauan, di situ ada jalan. Jangan malas sudah. Tak bisa-bisa ini. Sudah balik-balik dipelajari, balik-balik diingat-ingat. Kok tak nyentel-nyentel ini ya. Ya. Supaya nyentel dan lekat itu diasah. Diasah otak kita ini yang sering. Nah, nanti lama-lama jadi runcing. Nah, jangan kalah dengan usia, jangan kalah dengan kesibukan. Nah, umur terus berjalan. Nah, tidak tahu kita kapan mati. Sudahkah kita mengerti Al-Quran yang Allah turunkan semuanya ayat-ayatnya? Nah, belum tentu umur kita cukup untuk mempelajari seluruh ayat 6.600 sekian ayatnya dengan usia yang sangat singkat. Nah, kapan lagi kita mau terjun? Nah, untuk senantiasa sabar istiqamah meluangkan waktu mempelajari kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa wajadu ma amilu hadira. Wajada artinya mendapatkan, dan mereka mendapatkan. Naam, dan mereka mendapatkan ma amilu, apa yang mereka amalkan, apa yang mereka perbuat. Hadirah, apa hadirah? Hadir, apa artinya hadir? Ya, dihadirkan, ditunjukkan. Nah, antum hadir, oh si fulan ghaib. Ghaib itu ghaib, tidak muncul, absen. Nah. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang sudah mereka amalkan itu hadira, dihadirkan. Dihadirkan yang mana? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, min khairin wa syarrin. Baik yang khair, amalan baik, maupun yang syar, maupun amalan jeleknya. Semua dihadirkan. Tidak ada yang disimpan atau ditunda-tunda. Tidak. Semua ditunjukkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ayat yang seperti ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah, seperti ayat, Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara. Hari kamu dapati setiap jiwa apa yang dia sudah amalkan dari khair, dari kebaikan, muhdara, dihadirkan. Ayat seperti ini juga senada pada ayat lain. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Yunabba'ul insan akan diberitakan kepada manusia yawma idin di hari itu. Bima qaddama wa akhar, apa yang sudah dia lakukan di masa lalu ataupun yang sudah dilakukan di masa yang datang. Semua, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ayat ini juga sama pada salah satu ayat surat At-Tariq. Yauma tublas sarair. Yauma tubla, ditampakkan. As-sarair, rahasia-rahasia sesuatu yang tertutupi akan dibongkar, ditampakkan di hari itu. Yauma tublas sarair. Nah, sekian ayat menunjukkan dan semakin mendukung. Salah satunya pada surat Al-Kahfi, wa wajadu ma'amilu hadira. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah, membawakan riwayatnya sampai sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, likulli ghadir liwa yaumal qiyamah. Setiap ghadir, setiap yang berkhianat, liwa, ada benderanya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Yu'raf bih, akan dikenali dengannya. Bahwa dia selama di dunia pernah berbuat khianat. Dalam lafaz lain, yurfa likulli ghadir liwa yaumal qiyamah. Akan diangkat bagi setiap yang berkhianat itu liwa, bendera di yaumil qiyamah. Namanya bendera kan muncul tinggi, kelihatan dari jauh, siapapun melihat, maka dikatakan liwa. Nah, kelihatan, ditampakkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sampai dikatakan, hadhihi ghudrah fulan bin fulan. Inilah perbuatan khianatnya fulan bin fulan. Demikian riwayat menyebutkan. Kemudian akhir ayat ke-49 menyebutkan, wala yadzlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu, Rabbuka, dan Rabbmu itu la yadzlim, tidak menzalimi ahada, seorang pun. Allah Jalla wa'ala tidaklah menzalimi bagi seorang pun dari hambanya. Maka Allah Jalla wa'ala yahkum baina ibadih. Allah akan hakimi di antara hamba-hambanya pada amalan-amalan mereka semuanya. Tidaklah Allah zalimi seorang pun dari makhluknya. Bahkan yang ada, Allah itu memaafkan, Allah itu mengampuni, Allah itu merahmati. Dan Allah Jalla wa'ala mengazab bagi siapa yang Allah kehendaki dengan kekuasaannya dan hikmahnya dan keadilannya. Dan Allah akan penuhi neraka dari orang-orang kufar dan pelaku-pelaku maksiat. Kemudian Allah selamatkan pelaku maksiat. Dan Allah kekalkan orang-orang kafir di dalamnya. Dialah Allah yang maha bijaksana, tidaklah mendzalimi seorang pun dari hambanya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah yang bisa kita kaji. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktunya. Biiznillahi ta'ala.